Kalau diinformasikan yang backing ini kan uang triliun-triliun itu yang di berita-berita itu. Oh, iya kan yang donatur-donatur besar. Kan itu. Nah, sementara mereka kalau dapat tempat-tempat strategis itu untuk satu keinginan yang dari golongannya mereka. Yang sekarang kan diinformasi jelas sekali oleh wartawan-wartawan itu, walaupun ada yang benar dan salah, tapi paling sedikitnya ada kebenarannya. Cuma kalau ngawur terus kan nggak mungkin juga. Mesti mereka juga bertanggung jawab kan. Jadi kita baca di YouTube, di Google tuh, ngerinya. Padahal kalau menurut Islam yang sebenarnya, kan Allah bilang tuh di Quran tuh bahwa kami telah menciptakan manusia bergolong-golongan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu bahasanya beda, kepentingannya beda, kemampuannya beda, keinginannya beda, cara berpikirnya beda, manusia kan macam-macam. Itu kalau masing-masing diberi kekuasaan untuk merdeka menurut maunya masing-masing, itu tidak bisa bersatu manusia. Jadi kalau kebinekaan kita ini hanya bisa bersatu kalau orang Kristen berpedoman kepada kitab Kristennya, orang Islam berpedoman kepada kitab Islamnya, orang Buddha berpedoman kepada kitab Buddhanya, itu baru aman. Tapi kalau masing-masing berpedoman kepada pikirannya masing-masing, kita orang lima pendapatnya tujuh. Beda, sama. Kan? Coba kita, ayo kalian merdeka, karena kan menurut Allah itu kan semua orang beragama ini merdeka, dia tidak boleh dipaksa, harus merdeka melaksanakan ajaran yang diyakininya benar. Menurut Quran, lakum didukum waliyadin kan, bagi kamu agama kamu, jadi bukan toleransi. Kalau toleransi itu, kalau biasa tidak minum di sini karena orang minum semua, apa minum homer, kamu tidak bisa minum, ya toleransi, saya teguk, gak apalah, yang penting walaupun tidak segelas, itu toleransi. Nah kalau agama nggak bisa gitu. Di atasnya toleransi agama itu menurut Allah, bukan menurut saya. Harus merdeka, harus kita senang orang itu merdeka melaksanakan ajaran yang diyakininya benar. Nah, itu perintah Allah begitu. Tidak boleh kita, kok tidak senang orang itu ke gereja. Loh, dia yakin ke gereja benar kok kita tidak senang, ada urusan apa sama kita? Nah, itu Islam. Nah, pendapat seperti ini tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia pada umumnya, sehingga mereka kembali kepada agama itu nomor dua. Nomor satunya kembali kepada aturan yang kita bikin-bikin aja. Sedangkan aturan yang kita bikin ini ya 10 orang pikirannya 15. Oh, kita bikin-bikin satu orang bisa pikirannya lebih banyak. Coba kita kembali kepada aturan agama, makanya itu baru aman. Ada perbedaan tadi, kita menjaga kerukunan. Iya, makanya menghargai. Maka Islam itu sebenarnya paling toleran. Paling toleran, makanya menghargai. Itu kuncinya, kita saling menghargai. Iya. Toleransi tadi. Bangga banget. Jadi waktu itu udah aman lah. Jadi Mabes kesini dari Mabes Polisana. Saya bilang ini, Pak Mabes sudah baca surat nasihat yang dibuat itu. Oh, sudah kan? Keempat orang juga kemarin dari Mabes. Mabes Polri, Mabes Pusat. Iya. Ada ibu, seorang ibu, tiga bapak-bapak satu ibu. Jadi saya bilang, ini kalau kita punya mobil, kita pengunjung mobil ini, umpamanya Toyota, saya bilang, punya Jepang. Dibikin oleh orang Jepang, itu Toyota itu. Lalu pembuat mobil ini kasih aturan kita. Demi keselamatan mobil, itu tata cara pemeliharaannya, kata pabrik Jepang, saya bilang begini. Terus kita bikinkan ruwet. Terus kita ini punya pikiran, ruwet amat ini aturan mobil ini. Sudah, sewaktu-waktulah kalau dia kepanasan mesinnya, sekali-sekali kita kasih es lah. Nggak usah lah nurut 100% sama aturan pembuatnya itu kan, ruwet. keinginan kita begitu, cocoklah dengan kita punya kemampuan, dengan punya keadaan. Kalau panas kasih es jahe lah, dingin supaya cepat, sekali-sekali kasih air apa tak. Akibatnya saya bilang ya, akibatnya mobilnya rusak, cepat rusaknya, walaupun tidak langsung rusak tapi cepat rusaknya. Kemudian kedua, si yang membelinya rugi, yang punya mobilnya masa rugi, pakainya enggak lama. Ya rugi. Kemudian supirnya didemonstrasi sama penumpang, kan? Efeknya banyak. Ya kan rusak semua. Tapi kalau pakai aturan yang bikin mobil tadi, aman semua ini, selamat. Maka saya bilang kita ini, bineka kita ini diciptakan oleh Allah. Langit diciptakan Allah, bumi diciptakan Allah, laut diciptakan Allah, manusia diciptakan Allah. Coba kalau kembali kepada aturan Allah, mesti selamat. Kita bikin aturan sendiri, akhirnya kita, ya kamu gak cocok, saya cocok, ya silah, tengkar kita. Karena aturan kita, coba kita pakai aturan Allah. Nah, aturan Allah itu pasti semua cocok. Soalnya tidak ada yang lebih pintar, lebih bijak dari Allah. Tidak ada orang lebih bijaksana, lebih adil, tidak ada. Jadi aturan dunia ini tidak ada, hukum adil di dunia tidak ada. Tapi kalau hukum Allah pasti adil, sebab Allah memang adil. Kenapa tidak kita pakai? Sepertinya, oh tidak ada hukum di Allah itu tidak pakai hukum. Padahal sempurna. Sampai kita tidur bangun aja diajar sama Islam. Apalagi hukum-hukum tentang kehidupan berbangsa, bernegara, apalagi. Soal rumah tangga aja diatur kok. Cuma kita kok tidak mau kembali kepada hukum Allah itu. Seolah-olah kalau kembali kepada Allah, orang Kristen rugi. Tidak ada ruginya, malah merdeka. Dikasih merdeka 100%, tidak boleh diganggu-ganggu. Kamu Kristen, pernah ke gereja hari Ahad, malah kita ingatkan dalam Islam. Tapi ini tidak terbayang, jadi hukum agama ini kita bikin hukum oleh orang apa aja yang tidak ada urusan dengan agama. Ini yang membuat hancur dunia ini. Kalau kembali pada hukum Allah yang bikin, ya selamat. Gunungnya diciptakan Allah, selamat. Dalam Islam itu satu pohon saja kalau tidak ada manfaatnya, tidak boleh ditebang. Dia harus bertanggung jawab menebang satu pohon pun. Kalau tidak ada kepentingan dan manfaatnya yang diakui secara rasional, tidak boleh ditebang, tidak sembarangan. Sampai batas itu coba. Jadi burung pun tidak boleh ditembak terus tidak dimakan, ditembak mati gitu tidak boleh. Kalau memang mau disembelih mau dimakan boleh ditembak, tapi harus tidak boleh dengan batu karena itu menyakitkan. Kalau dengan batu kan tidak mematikan, menyakitkan, pergi dia ke sengsara. Kalau ditembak, tembak yang mematikan sehingga kita bisa makan. Pas. Begitu ajaran. Saking beresnya aturan Allah ini, apalagi ngatur manusia. Ini orang Islam yang nggak mau itulah repot kan? Aturan yang masing-masing. Iya, maunya aturan yang dibikin-bikin orang itu. Mana bisa adil? Terus bikin orang yang enak gitu kan? Bikin aturan-aturan. Coba orang beriman tuh kembali, mari kita tegakkan hukum Al-Qur'an itu, hukum Allah itu. Enggak ada dirugi, cacing-cacing untung. Bukan cuma orang kafir yang untung, orang atau orang Buddha, orang Kristen, orang. Cacing, harimau itu untung di hutan tuh. Enggak boleh dikejar-kejar, disiksa-siksa di buru-burunya. Bu ya. Tempatnya di sana saking bagusnya. Cuman karena umat kita ini enggak belajar Islam sehingga dikira wah Islam sempurna. Islam itu yang berpikiran pendek. Iya, makanya itu Islam itu lebih. Sebenarnya bagus kalau lebih luas, lebih apa ya bahasanya? Iya. Toleran lagi. Lebih lapang, sebab itu makhluk Allah kan. Karena orang itu orang kafir itu bukan dibikin oleh siapa, oleh Allah. Harimau, burung bikin oleh Allah. Jadi kalau aturan Allah dipakai, harimau dan burung itu ikut selamat. Sebab Allah itu kasih sayang sama makhluknya. Gak diburu sama orang. Iya. Kalau kita yang bikin kan, orang kita benci, kita ketindas. Kita jadi, maka kalau perkara jaksa sama ini, sama si pembela, sama anunya, pembelanya, ketengkar. Padahal aturannya itu juga, tapi menurut jaksa begini-begini, menurut pembela begini-begini, ayo tengkar. Dan aturannya bikin manusia bisa berubah. Iya. Untuk sama-sama punya kepentingan. Nah makanya saya bilang kalau Allah, tidak ada lagi. Penggede dihukum dengan hukum Allah. Anak kecil dihukum dengan hukum Allah. Adil kita. Tapi kalau bikin aturan penggede istilahnya, penggede dukun menghukum penggede, penggedenya menang. Jadi yang kecil itu kalah melulu. Pasalnya bisa dirubah. Iya. Jadi kalah sama penguasa. Pasalnya bisa langsung diganti. Makanya, maka kita ini mengumumkan kekhalifahan ini sengaja mau, tapi tidak kita berontak ya. Kita dengan kasih sayang, rahmat dari alamin. Ya, jadi maka hilafatul muslimin, ya. Sepanjang ribut-ribut kita satu orang pun tidak ada ikut-ikut. Enggak, kita nggak mau ikut-ikut. Kita mau nerangkan ini aja. Kita aja. Jadi ya. Khusus ada fokus aja. Iya fokus. Ya. Kita sadar, mari kita tegakkan hukum Allah itu. Biar orang Kristen senang, orang Buddha senang, kita senang. Sebab tidak ada agama suruh maling, nggak ada. Semua senang, enak. Iya kan? Kan tidak ada agama bilang maling lah kamu, kan tidak ada. Enggak. Semua betul. Orang Buddha juga enggak juru maling, orang enggak juru pukul orang enggak. Pasti jadi kalau pakai agama senang dia kan? Kita juga senang ya kan? Kembalikan ke warga, kesadarannya mau kembali ke yang lurus apa tidak ini kan tugasnya. Jadi ya itu kan? Itu yang kita terangkan ilapa ini. Jadi saya bilang sama anu tiap hari Kodim juga kesini. Iya waktu itu saya. Oh iya. Kan? Saya. Oh iya. Iya itu makanya saya itu ada kegiatan. Ada program kegiatan tadi tiap akhir tahun waktu itu kan akhir tahun terus pertengahan tahun. Iya. Itu juga ada program silaturahmi. Kita senang itu. Ada tali persaudaraan antara TNI dan para ulama, jadi semuanya, bukan ini aja, jadi semuanya, misalnya para ustaz, para pendeta, dan para alo-alo, jadi kita saling silaturahmi. Jadi kalau ada apa-apa, ada mungkin ada informasi yang kurang-kurang ini, kita saling sharing. Dulu di Medina itu ya, kebinekaan tadi. Waktu dipimpin oleh Nabi Muhammad, dari Mekah kan pindah ke Medina. Dunia itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dulu. Iya, hijrah. Itu orang Kristen tuh di Medina banyak. Tapi kalau ada orang yang mau menguasai Medina, harus dikeroyok. Bukan orang Islam saja. Bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad tuh pernah pinjam baju besinya orang Kristen untuk melawan musuh Medina itu. Jadi bukan hanya orang Islam saja gitu bertahan, orang Kristen tidak ikut campur, enggak. Orang satu wilayah, harus keroyok sama-sama. Walaupun pinjam baju yang bukan satu begitu. Anunya itu, karena hukum Allah itu begitu. Kalau pakai hukum kita lain, kita benci, udah kita membuat aturan lain. Yang bukan manusia, lain iya, kan yang dibuat namanya manusia. Di atas, makanya, mudah-mudahan orang Islam yang mayoritas dipaham. Mengerti gitu. Makanya dengan ada kecurangan sekarang ini. Iya. Jangan sampai kita ini ikut-ikutan terbawa. Iya, jangan. Karena jadi, kondisi negara sekarang kan lagi di Indonesia. Jangan sampai nanti kita ikut-ikutan. Jangan sampai nanti kita dibawa orang-orang yang gak bertanggung jawab. Iya benar. Jadi kata Mabes temparin. Nah, Pak Ustadz katanya itu yang kita rubah itu yang bikin aturan di sana itu. Saya bilang, ya tapi bagaimana? Paman, ya mai. Saya bilang pamannya ngomong ini, ayo kita rubah aturan ini paman. Saya bilang cerita sama kita guyonnya. Saya bilang terus, ABRI-nya, polisinya yang terdukung, tentaranya nggak dukung sih. Akhirnya kita yang perang sama kita yang belum kajian. Guyonan. Saya bilang ya kalau sudah sepakat baru. Kalau kita tidak sepakat sih jangan udah jalan sendiri nanti. Akhirnya kita yang berantem saya bilang. Antara kita sendiri kan jangan sampai. Gitu. Iya benar. Lucu memang kalau pikir. Ini ribut tuh ya Brizek tuh ribut bukan main. Makanya itu kalau kita saling menghargai dan saling toleran tadi. Insya Allah juga. Iya, salah sama. Satu saat ya. Makanya tadi dengan ada gini, jangan sampai nanti ada tibur. Karena ini kan mau ada acara, mau ada tanggal 25 nanti ada acara untuk orang Kristen. Oh ada ya? Ya tanggal 25 Natal. Oh iya iya. Makanya jangan sampai nanti. Iya orang ngebom-ngebom ya. Harus kita jaga itu. Khususnya di wilayah Lampung. Jangan sampai. Lebih khusus lagi Bandar Lampung. Iya betul. Saya dulu itu berontak dulu itu zaman Soeharto. Saya kan pemberontakan Lampung Orman itu saya pimpin dulu itu, gara-garanya gini. Tapi sampai perkara itu saya terus terang aja. Saya cerita Islam itu begini. kata si dulu Laksusda, istilahnya bukan polisi kalau dulu ya Laksus. Jadi kalau betul begitu Islam itu kenapa Anda berontak? Saya ini berontak, saya kan menceritakan Al-Qur'an. Kebenaran Al-Qur'an. Soeharto pribadi presiden mencurigai kita. Saya ini bukan pencuri, bukan maling. Ngomong dakwah dicurigai, diborgol bertahun-tahun teman-teman yang dakwah itu yang menerangkan Quran, cerita Quran kita diborgol. Tidak ada di daftar undang-undang ini Quran ayat sekian tidak boleh diceritakan, ayat ini tidak boleh, ayat ini tidak ada daftarnya. Diterjemahkan oleh Menteri Agama, kita terangkan sesuai dengan terjemahan itu, diborgol dicurigai. Daripada bukan ngomong diborgol dicurigai, mendingan bunuh sampean. Sebuah sampean yang akan jaga kan Laksus. Oh, kata jemput sampean siap. Ya, sampean sampai presiden sampean tuh. Sampai sampean bilang-bilang orang Islam itu kalau menceritakan Quran bebas baru saya berhenti. Kalau enggak saya sampai mati saya berontak. Sampai kapanpun. Namanya Al-Qur'an kan. Iya. Kecuali kalau sampean bikin daftar saya bilang, ayat ini enggak boleh diceritakan. Ya. Ada daftarnya saya bilang. Jadi kita lihat. Akhirnya santai bisa dihukum juga. Tahun berapa ya? Tahun 77. Waktu itu. Iya. Zaman Pak Harto itu. Pak Harto. Waktu masih di sini apa di mana? Di sini. Di sini juga. Iya, di sini juga. 77 saya belum merantau masih di sini. Belum. Itu kecil. Iya, berontak saya ini umur 75 sekarang 74 tahun saya umur saya kan. Itu memang begitu. Jadi kita lihat tentara itu jadi musuh. Asal lihat tentara musuh kita tembak. Saya bilang waduh, setelah masuk mikir kan ini bagaimana ini Islam umatnya begini. Baru akhirnya saya ngomong ke kelipahan nih, baru tenang. Saya bilang enggak boleh ada keras-keras, enggak boleh lagi. Nah, harus makan dengan kasih sayang. Karena orang enggak paham. Ya, Pak. Waktu itu mendirikan. Ya, sudah berdiri tahun 77. Oh, ini masih keripik. Masih keripik sih. Masih grip, belum di sini, belum. Begini. Iya, masih kolam renang di depan situ. Berarti sekitar tahun 80-an maksudnya? Iya, sini 80-an ya. Saya kan dari tahun 66 di sini. Iya. Saya dari Sibujang, dari Sumbawa sana. Saya lahir. Tahun 66 saya masuk sini. Habis Gestapo itu. Di Jawa itu, saya semua umur 19-an lah. Lain tahun berapa? Sudah nggak jangan PKI itu di Jawa sana. Oh. Gitu 30 SPKI 65. 65. 66 saya kesini. Oh. Saya kesini itu. Udah menginjak Lampung 66. 66. Jadi saya itu Jawa 65 gitu 30 SPKI. Tahun acara. Ya sudah bujang sudah. Ya pokoknya. Tapi masih gak ada. Iya. Masih gak ada. Kamu berapa? 75. 75. Iyalah. Bonusnya banyak. Rasulullah aja 63 ini. Tapi kan ini kan kita udah mau pusing kan ya. Musingin yang ini macam-macam ini. Iya. Jadi pengaruh pikiran juga bosan. Iya. Kalau pikiran los tenang. Iya. Satu tempat aja istilahnya pikirkan satu aja untuk. Iya. Kegiatan Khilafatul ini. Ini begini hidup ini kita mau pergi. Sekarang kita ini kan lagi mau pergi. Pergi mau kemana? Pergi meninggalkan dunia. Semua kita ini. Sekarang kita lagi berjalan mau pergi meninggalkan dunia. Mau pergi kemana coba? Mau pergi ke akhirat. Pasti itu. Tidak ada yang bilang, oh saya tidak mau meninggalkan dunia. Tidak bisa. Pergi dulu Jakarta dulu. Iya, pokoknya sekarang kita masing-masing lagi pergi meninggalkan dunia. Untuk sampai ke akhirat. Di akhirat itu ada dua kampung, surga dan neraka. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita tidak masuk surga, masuk neraka. Salah satunya. Tidak ada pilihan tuh. Tidak ada pilihan. Jadi kalau kita sekarang ini sekali cuma hidup ini, surga atau neraka, ini menjadi suatu yang sangat mahal. Sebab kalau salah, waduh walaupun kita bisa terbang di dunia ini, ke langit bisa terbang, sampai kita itu hebat kayak apapun kalau mati masuk neraka, gak ada gunanya lagi. Sebab apa yang bisa dicapai? Karena kita hidup ini kan gak minta. Kan kita gak minta sama Allah dulu. Ya Allah hidupkan saya ke dunia, kan tidak. Dilahirkan oleh Allah dari ruhnya itu ditiup malaikat ke ibu kita. Lahir aja kita. Kita enggak minta. Ibarat burung itu berkutut, dia enggak minta kita ambil burung itu. Kita taruh di dalam pangkat. Kita yang naruh kan? Kan kita sebagai orang berakal bukan Tuhan kita, tapi sebagai manusia saja. Kalau kurang air, kita kasih air. Kasih makan lah. Kurang makan, kasih makan. Karena kita yang taruh dia di ya, situ. Betul. Apalagi Allah yang menciptakan kita. Ya. Maka sama hasilnya. Binatang, manusia, laki, perempuan, besar, kecil, sama. Kenyang, dia buang kotoran. Sama. Kaya, miskin, kolong jembatan, di istana, gedung, di kerajaan, di apa kata apa. Sama, makan kenyang, buang kotoran. Sungguh-sungguh dia punting tulang. Hasilnya, makan kenyang, buang kotoran. Kalau istilah kita, tiga piring. Kaya, sekaya-kayanya. Makan kenyang, buang kotoran. Kalau dia ngantuk, tidur. Sak kucing-kucingnya, kalau ngantuk, tidur. Sama. Untuk apa dunia ini? Kalau bukan untuk masuk surga itu. Papa mau ditinggal. Pasti kita tinggal. Mau dan mau, pasti kita tinggal dunia ini. Lalu neraka apa surga? Tahu-tahu enggak ke surga. Rugi amat hidup. Yang dia bisa cuma makan kenyang. Kecuali kalau, kalau orang kaya itu kan lain. Kenapa ada bedanya? Makannya enak, tidurnya nyenyak. Saya bilang makan enak, petani enggak enak. Mungkin lebih banyak makannya. Enak juga kalau lapar kan. Kenyang berhenti juga. Kayak miskin kalau kenyang berhenti juga. Hari ini buang kotoran. Lah kalau tidur di keserumpuk meram ya. Orang miskin di lantai meram tidak melotot tidur. Sama. Apa beda? Kita pakai pakaian satu. Kalau pakaian 5 lapis malah bilang orang gendeng. Saking kayanya kita kan 5 lapis pakai. Orang bilang gendeng. Ya, jadi apa? Makanya itu. Kalau bukan ada untuk surga itu, nah itu hidup itu. Itulah hidup itu harus mau kalau kita harus ada artinya kita harus berbuat yang terbaik. Benar itu. Dan makanya tidak ada yang lebih baik daripada ajaran Allah yang maha kasih sayang itu. Yang maha adil, yang maha bijak Allah itu. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Kita harus yakin itu. Kalau kita tidak yakin nanti kita menyeleweng dari ini, keliru kita. Tadi-tadi masa pakainya bentar, cepat rusak tadi. Cepat rusak itu akhirnya, bikin aturan sendiri, iya, semuanya itu kan. Akhirnya rusak lah. Jadi ibarat kendaraan Jepang tadi ya, kalau menyimpang dari aturan, menyimpang dari apa yang disampaikan itu, ya nggak awet. Dingin harusnya ada radiator, harus isi air, airnya nggak ada. Kasih es, ini cepat dingin tapi cepat rusak. Istilahnya kan gitu, kita nih ya agak aja jalan. Kalau nggak sering-sering dilihat, sering di istilahnya diperbaiki juga, rusak. Sama dengan kita, manusia. Kalau nggak diisi dengan siraman rohani, bausa, minimal kita yang pemikiran kita berpikir yang positif, bukan berpikiran yang negatif. Itu tujuan kami. Terima kasih. Jadi, senang kami. Saya. Sama-sama. Kan saya dulu bilang, pokoknya kan saya kalau sudah tentara senang. Kan apa katanya? Rakyat juga sih bilang ya rakyat juga, cuman rakyatnya pengecut. Bawa susah banget tuh bilang. Kalau punya senjata ini kan enak kita bilang. Ya, karena ya, dengan baik kan, bukan dengan ngomong-ngomong yang ini tadi itu untuk menjaga enggak rusak. Nanti kita gimana ya? Ya, memang dunia ya, ini. Biar awet muda kayak ya ini gimana cara menjaganya? Ya itu tadi, dunia ini ya tidak ada yang bisa ngatur nasibnya sendiri, itu harus ada di keyakinan. So kalau kita bisa mengatur nasib kita sendiri, nasib dunia, nggak ada yang mau susah. Siapa mau susah 7 hari angkat tangan? Nggak ada yang mau. Nggak ada. Tapi yang susah 7 tahun banyak. Kenapa? Karena yang ngatur Allah. Kita nggak disuruh atur dunia oleh Allah, ngatur nasib dunia enggak. Kita dihidupkan oleh Allah dunia ini, disuruh ngatur nasib kita mau masuk neraka kamu atau masuk surga, itu disuruh atur. Kalau dunia enggak bisa diatur, Nabi itu ada yang dibuang ke sumur, ada yang dibuang ke dalam api. Padahal Nabi kan ujian saja, ada yang dibuang ke air laut, Fir'aun Nabi Musa itu, di peti dari laut malah ketemu musuhnya. Itu ketentuan Allah semua dunia itu. Tidak ada ketentuan kita. Kalau ketentuan kita mana ada yang mau susah. Siapa mau kaya? Saya duluan. Tidak gitu. Bisa. Siapa yang mau surga duluan? Tangan dua sama tangan. Nah, maka ada syaratnya kalau itu. Kalau dunia ini tidak ada syaratnya. Tidak ada yang mau. Iya. Makanya kalau kita yakin itu, itu obatnya. Kalau kita yakin, ya untuk apa lagi ya. Kita sudah susah. Oh, nasibnya ditentukan Allah. Cuma kerjaan kita nentukan, tapi nasib, apa-apa, sakit apa sehat, kerjaan kita nentukan, mau berobat, mau tidak berobat, kita nentukan kerjaan. Tapi nasib ketentuannya sembuh atau mati atau sehat, ketentuan Allah. gitu maksudnya gitu. Kalau kita sudah yakin gitu, kita enggak pening lagi kan? Oh enggak ada Allah kok. Ya serah saja sama Allah, maka tenang. Kalau enggak gitu kita gawat. Makanya kasih sayang tadi. Setiap manusia harus karena kasih sayang. Iya makanya awet muda. Iya. Jadi kan istilahnya kan sekitar 75 masih. Iya, iya. Pokoknya itu kita ini jangan pening. Waktu saya nikah dulu, sama cewek ya. Saya bilang saya ini kan dosen. Tahun 70, tahun 68 itu saya sudah berkuliah. Iya. Tahun 68 itu saya sudah. Saya kan dosen 69 saya nikah. Saya ini kan dosen. Akal saya kan sehat. Iyalah kata calon kan. Tapi saya tidak akan gunakan akal saya ini sampai pening memikirin dunia. Kok begitu katanya? Saya bilang kalau boy itu tidak pernah pening tujuh keturunan hidup. Saya bilang itu kan. Jadi saya kalau mau pakai akal pakai aja. Ada tenaga pakai tenaga tapi sampai pening-pening nggak mau saya juga. Iya santai-santai aja kebo itu tidak pernah pening tujuh keturunan hidup. Jadi saya berkara dengan kebo kita. Tapi kalau mau masuk surga, saya bilang ya. Kalau mau masuk surga, jangankan pening, nyawa disabung mau saya, yeah. Tapi masuk surga sih bang. Ong dari sabung juga mati juga. Yeah. Jadi tidak mau kaya dong, saya bilang kalau kaya sampai kita akhirnya masuk neraka, mudah-mudahan sampai masuk kubur miskin tuh. Keturunan saya ini sebelum nikah ini saya ngomong sampai semuanya miskin aja terus asal masuk surga daripada kaya masuk neraka. Yeah. Sebab kita miskin kaya itu bukan kita yang mau. Terserah Allah. Sudah dikariskan masih. Kalau kita yang mau semua, kita mukanya semua. Nggak ada yang mau. Nah, jadi nggak mungkin. Itu hayal saja itu. Jadi nggak usah pusing itu. Jadi kata calon, wih kalau gitu hebat juga. Ya kalau hebat nikah kita. Nggak usah ada nikah, enggak lah saya kalau begitu. Nggak jadi. Ya begitu. Dari awal. Alumni mana? Saya, oh sudah tamat kontor. Dia diayain. Kontor Jawa Timur? Di kantor ya. Satu? Iya. Ponorogo? Iya, sana tempat oh, tempat saya. Tahun 60-an itu sudah sana itu. Tempat saya, Sa. 60-an itu lah saya. Wah, lah ya. Iya. Sekarang kan kantor udah capek-capek. Iya, sudah ya. Banyak. Tapi sudah berubah. Iya. Enggak konsisten. Ikut-ikut ini, ikut-ikut ya, keadaan. Moderat juga semua. Ah, sudah namanya manusia itu ya begitulah. Kalau dulu memang masih benar-benar mau ketat dulu itu ya ketat ya semuanya tambah lama tambah longgar ya reformasi ya dokter ya reformasi ya lebih ini lagi ya iya tapi kita di ini harus kuat sebab kita mau tidak mau tanggung jawabnya nanti di akhirat tuh ini kalau wah saya ini tidak ada potongan saya jika ngomong-ngomong sama teman saya ini ada potongan masuk surga tapi yang penting tidak masuk neraka lah katanya. Yang penting tidak masuk neraka. Dia bilang tempatnya di mana? Kalau enggak di surga ya di sini. Ini ada putra yang dipandangkan di Jawa. Di Jawa? Oh anu, kita bikin pondok. Oh sudah. Kita bikin pondok dari SD sampai universitas. Tidak bayar. Di Jawa. Ini. Nah ya di sini di Jawa, di Sumbawa, di Sorong, di Bima, di. Banyak. Dari SD? Iya kan, dari SD sampai universitas enggak bayar. Enggak bayar sama? Enggak. Play. Ya teman-teman itu yang bayar, yang enggak punya anak enggak ada urusan. Oh, iya. Mau punya anak, mau enggak punya anak, pokoknya siapa yang mau menyumbang orang anak-anak suka belajar, ya sumbang makanannya. Sumbang aja. Anggota kan? Anggota warga hilafah kan? Oh, iya. Istilahnya kalau setengah kilo satu orang kan, sekiro satu orang, ya. Pemainnya kan orang beribu-ribu kan menjadi lah. Artinya gampang lah ini. Sudah ada penerusnya ya? Iya sudah, alhamdulillah ini sudah. Berapa putra? Ini, kalau putra saya tadi 6. 6, meninggal 1, yang paling besar. Oh yang tua. Gara-gara berontak tempo hari itu, Hendro Priyono nembak. Ditembak Hendro Priyono, berontak. Oh berontak 77. Yang ribut kan Sari itu 87 saya 77 mulainya ya anak saya itu 87 ikut di kan Sari tembak Hendro Priyono maka Hendro Priyono sebenarnya takut sama saya itu dia tahu anak saya ditembak jadi dia takut sebenarnya sama saya pernah waktu saya pulang tuh dia kiri, itu Ustaz Abdul Qadir sudah keluar dari penjara dulu kan cerutan. Itu trauma ya, dulu kan korem sini dia. Pernah ketemu sama bedanya? Enggak. Mana bisa ketemu musuhan. Dan itu cerita lama kan. Nah, sekarang kan enggak lagi. Enggak, mungkin kan sekarang gitu. Lain sekarang ini apa ini rapat terjalamin. Lain dulu model-model itu, model organisasi ya, itu. Bukan betul-betul ini malu. Kalau iya. Dulu itu saya cuma dapat ceritanya gitu kalau masalah di sini. Karena di sini Jawa dulu. Kalau enggak cerita kan malah gagal ini. Makanya cerita tadi kan. Iya, saya tiga ceritanya aja, makanya sekarang tadi itu tak harus masalah. Makanya kalau orang lihat YouTube, YouTube ini banyak orang yang mencibir kan. Asal setel YouTube tuh kan di PBB sana kata Amnesty International bilang sama saya, itu foto saya itu nanti 100 tahun baru hilang. Jadi di PBB itu ada foto saya itu masa diabadikan di situ 100 tahun, nanti setelah 100 tahun baru katanya dimusnahkan. Jadi waktu umumkan kekhalifahan kemarin tahun 2000, kan mereka tahu nama di PBB sana. Yang pertama marah Amerika, siapa ini? Begitu diumumkan, besoknya mereka yang marah, mereka yang ribut. Begitu di set itu, Abdul Qadir Baraja, pemberontak mengepom ini. Itu yang dari cerita yang iya, cerita yang lalu itu diungkapkan. Jadi orang nggak ngerti kan? Wah ini orang jahat, ini kan gitu. Sebenarnya udah lah, biasa lah cerita gitu lah. Tapi itu kan cerita lama kan tak sayang padahal. Iya. Kan ada yang maling, tobat maling, gak maling lagi, kan biasa. Iya, orang pembunuh gak membunuh lagi, kan baik kan. Daripada tadinya gak membunuh lagi, main pembunuh. Mendingan menjadi mantan pembunuh. Nah, benar itu. Iyalah. Yang mencekam siapa, mereka kan agamanya apa. Iya juga. Apalagi yang benci sama siapa. Iya, kebetulan. Tambah sekarang, tambah dulu. Tambah, tapi mereka takut. Di anu di mereka Australia itu wartawannya rasa CS-nya oh. Semua semua organisasi Islam itu sebenarnya tidak begitu berat, yang berat menurut mereka itu hilaf kaum muslimin sebab mereka itu ikhlas dan betul-betul mau menegakkan agamanya. Itu orang kafir bilang begitu kan, mereka enggak paham karena enggak ngerti. Iya, makanya seharusnya yang gak ngerti itu tanya dulu. Iya, mestinya. Kalau kita sampai tanya. Namanya manusia ini tanya ya. Tanya mereka, wah ini musuh berat ini. Hari kelasnya di-upload aja udah ini. Maka kita gak mau ikut-ikutan lah. Kita mau lihat, cuman mau menyampaikan kalau orang mau dapat hidayah terima, kalau gak mau dapat hidayah terserah dia. Kita gak ada beban. Sebab Allah tidak paksa orang. Allah tidak paksa, mau kita paksa orang, gak aneh juga. Kalau dia beriman, ya kita, dia dipaksa oleh imannya berbuat baik. Itu sudah kurang. Kalau kita beriman, kita dipaksa oleh Allah berbuat baik biar masuk surga. Kalau masuk neraka, enggak lah. Percuma hidup. Oh, misalnya tiga piring. Enggak bilang lebih. Kita kumpul-kumpul tiga piring juga. Itu sekarang harus dipilang-pilang makanya. Kalau tadi kena penyakit. Ya, kalau kita kembali ke negara ini sekosokan dengan sumpah nadi utang atau tidak memihak antara berbarat dan berbunyi. Tapi kan Indonesia kan harusnya netral, itu dengan sumpahnya. Betapa kan makanya ini jodohnya kepingin investasi ke Indonesia kan. Nah, mereka juga kepingin yang Soviet juga. Makanya ada yang ini komunis, yang ini Yahudi kan. Nah, inilah. Efeknya kan kalau umat Islam diadu sama mereka ini kan, nah kalau kita nggak merapatkan barisan kan promosinya ya? Siap membela negara Indonesia, padahal pengen menguasai Indonesia, tapi ngomongnya siap kami bela Indonesia, apa yang dibutuh? Makanya di belakang itu karena tahu Islamnya kuat, gimana caranya Islam itu berpecah kan gitu kan bahaya. Iya. Ini percaya. Makanya pasti jangan sampai itu. Kita ini NKRI ini pecah. Iya betul itu pokok. Jangan sampai kita boleh berbeda pendapat. Kebinekaan kita itu ya itu harus dijaga. Itu makanya, itu yang paling penting. Kebinekaan kan, walaupun berbeda-beda. Iya. Dari Sabang sama kita harus satu, harus guyup. Itu pokok itu. Karena apa? Kita harus tahu Indonesia ini paling kaya sumber daya alam. Iya. Karena orang luar ini. Ya. Dan pengen benar-benar orangnya terhir. Ada juga. Apa nggak aja deh. Orang luar ke sini itu bermacam-macam. Tujuan pasti ada tujuan. Iya. Tujuan kalau tujuan untuk memamorkan ya mas. Kalau tujuan untuk menguasai kita harus. Tidak mereka. Pokoknya kita tidak bisa percaya sama orang luar. Makanya harus saling percaya di dalam. Dan orang luar kita mau percaya mau enggak, tinggal mereka mikir. Pokoknya kita harus satu. Makanya ada tadi Pak Ustadz tadi bilang bahwa tuh ada indikasi masalah PKI kata yang tadi bilang yang sampai itu. Jangan sampai lagi yang terus kasihan rakyat kita. Iya. Itu sudah mulai apa presiden pengen mau dimaafkan lah apa aneh. Itu kalau menurut Pak Ustaz gimana tuh? Kalau dari itu ada bahasanya ada pengampunan tuh. Gimana ya? Kalau dari segi rehabilitasinya enggak ada masih terus pengampunan. Padahal kan kejadian-kejadian yang mereka ya lakukan sudah, tuh ya sudah lampau kan. Itu bukan satu yang tidak keji. Sadis. Keji. Masa cuma dengan istilah ya dimaafkan lalu selesai. Jadi istilahnya kalau memang itu nanti kalau menurut Pak Ustadz, kalau ada pengampunan kan setuju juga? Tidak. Iya. Tidak setuju. Ya sudah tentu masa setuju. Tidak setuju. Kai. Makanya. Kepada komunis itu anti anti agama. Itu kan dari mana? Dari Cina ya. Iya Rusia dan Cina. Rusia, Cina. Tapi yang anu ya kemar 3-4 bulan lewat tuh 5 kapal pesawat Rusia itu sumbang ke Indonesia cuma-cuma coba. Disumbang cuma-cuma 5 kapal pesawat petukur. Jadi itu gini di sinyalet ada apa sebenarnya? Nah itu. Dan itulah komunis itu. Dia nih habis makanannya dia makan di mana di Indonesia ini makanan yang banyak. Karena Indonesia ini banyak yang incar. Rusia, Amerika, Cina. Iya. Nanti mereka kan akhirnya makanya Amerika mau menguasai Indonesia. Tapi kalau dia bilang saya dia pengen menguasai Indonesia, tentu dia enggak bisa secara hukum internasional enggak bisa. Agresor dia. Jadi bilang siap membela Indonesia dari serangan siapapun. Maksudnya dari serangan timur, dia barat kan. Nah, orang timur juga bilang, kami siap membela Indonesia dari serangan siapapun, maksudnya dari barat. Padahal pengennya sama-sama, dia pengen menguasai Indonesia. Lah kita ini kan jadi sasaran. Kita kan kalau kita mau apa ini? Nah, itulah pemimpin. Itulah kita harus sebagai ini. Kalau udah tahu diincar orang, contoh kayak gadis. Iya. Gadis ini diincar dari berapa laki-laki, kita harus bisa menjaga diri. Makanya prediksi nanti kan menjelang akhir zaman dan persediaan akhir akan berisi nanti dan mungkin yang terakhir itu maka harus kembali maka benarnya kalau hey orang Kristen kembalilah kepada agama kepada kitabmu, orang Buddha kembali kepada kitabmu. Bila ada kitab yang nyuruh orang mencuri, nyuruh orang berbuat anu dolim, tidak ada, semua agama itu kebaikan. Pasti nyuruhnya baik. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman, kalau pencuri dalam Islam itu, kalau dalam Kristen barangkali dibunuh pencuri itu, tidak pencuri tapi setelah kemudian Nabi Muhammad pencuri potong tangan. Umpamanya ada mantan gubernur potong tangannya, dia kemana-mana kan ke Jerman, kata orang Jerman itu mantan gubernur yang maling itu, tangannya putus kan. Lari ke Amerika, orang Amerika bilang gitu, lari ke Jepang bilang, lari ke Jakarta, orang Jakarta bilang, itu mantan gubernur yang maling potong tangannya. Lalu KPK-nya bilang, para pejabat siapa yang mau korupsi dipersilahkan, mikir-mikir orang. Mikir-mikir. Tapi kalau tidak pakai hukum Allah, hukumnya KPK kan? Akan dihukum berat begini-begini, diancam, awas siapa yang korupsi akan dihukum. Hukum berat, enggak berhenti. Ya. Karena pakai main silat-silat, tapi coba pakai hukum agama. Karena orang Kristen enggak rugi. Mati ya. Kan orang Buddha enggak rugi kan? Yang maling ya rugi. Nah, jadi sebenarnya kalau pakai hukum Islam itu enak itu, hukum Allah itu. Sebab Allah yang bikin semua sih makhluk ini. Harus kembali kepada hukum Allah itu mestinya, baru aman. Makanya itu lah. Cuman enggak boleh paksa. Makanya itu lah kami. Ya. Guna ya, sering-sering yang kemarin ya, silaturahim tadi ya, kami juga dapat supaya kita dapat ilmunya ya, dapat informasi ya, ya. Kami juga penting ya, kami kan ya. Bisa keliling-keliling makanya gawat kita tahu kena pentung kan ya. Jadi saya gini Pak, kalau kita ini ketemu mungkin di jalan dengan kawan kita ini ketemu nanti takut saya Sujana, Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Edi sama Pak Roni yang ketemu di jalan mungkin kan di jalan sampai nanti enggak kalau enggak kenal enggak sayang. Iya benar, insyaallah. Makanya Pak Ustaz ini kan terima kasih atas sambutannya. Ini sudah siang. Ya cuman kami tahu enggak masalah. Jadi kami mohon izin. Iya baik. Terima kasih atas waktunya iya, Pak Ustadz bisa kami mungkin mengganggu iya, kesibukan Pak Ustadz enggak juga dan lain pokoknya waktu kita nanti mohon izin saya sering-sering silaturahmi iyalah sering-sering kemari lah.